Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال عز وجل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ مَا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang semoga Allah memberikan keistiqomahan kita di atas sunnahnya Rasulullah SAW, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah kumpulkan kita untuk saling nasihat-menasihati di antara kita serta bersemangat di dalamnya. Karena itu bagian dari kewajiban kita. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan as-sa'adah, kebahagiaan, kulluha tarji'u ila ilmin nafi', kembalinya semuanya adalah kepada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Dan di antara perintah-perintah syariat adalah kita diwajibkan untuk terus saling nasihat-menasihati sehingga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Nah, dan di malam ini kita akan berusaha dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala memahami warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ilmu nafi' tersebut, dari bimbingan-bimbingan mereka yang diteruskan dari generasi-generasi berikutnya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang dahulu Rasul ajarkan kepada kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik sampai kepada zaman kita ini, agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjanjikan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kenikmatannya tidak pernah bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, maupun dirasakan oleh hati manusia. Untuk itu wafidina azakullah, pertama-tama marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan keistiqomahan kita di atas minhajis salaf, ala sabilis sunnah, di atas jalan salaf, di atas jalan sunnah, dan untuk bersabar di dalamnya, untuk saling nasihat menasihati di dalamnya. Berkata al-Imam Auza'i rahimahullah, alaika bi'asar salaf, Wa in rafadukan nas wa iyyaka wa arqa ar-rajul wa in zahrufuha laka bil qaul. Turunlah sekalian, senantiasalah kalian di atas atsar salaf, walaupun manusia seluruhnya menolak kalian, walaupun manusia seluruhnya menganggap rendah kepada kalian, mencemooh kalian, mencela kalian, atau sebagiannya mereka menghiasi dengan perkataan-perkataannya untuk menarik berbagai macam pengikut supaya dia mengikuti dari apa yang dia seru, dari hiasan-hiasan kata yang di sana tidak ada, dicontohkan oleh para salaf. Naam. Untuk diwafidina azakullah, di malam ini kita akan bahas secara singkat supaya kita jangan sampai terjatuh, tertipu dengan gemerlapnya dunia yang itu telah dipesankan oleh Rasulullah SAW, inna akhafu alaikum min ba'di ma yufaku alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Setelahku, sepeninggalku, yang aku takutkan kepada kalian bukan kemaratan, bukan kekurangan, bukan kemiskinan, akan tapi yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW apa? Dibukakan dunia dan perhiasannya. Ikalah orang-orang di luar sana dari awamun nas, mereka berlomba-lomba, mereka bersemangat, mereka dalam keadaan membanting tulang, memeras keringat untuk mendapatkan apa? Ad-dunya. Iya. Ini fidana azakullah. Untuk itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmahnya kepada kita semua dari apa yang diajarkan oleh para ulama, untuk kita jangan sampai tertipu dengan keduniaan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus dalam keadaan manusia di zaman itu, di zaman jahiliyah, mereka membanggakan dunia mereka. Mereka membanggakan dunia mereka. Nah, yang dijelaskan diantaranya adalah di dalam surat As-Saba, nahnu aksaru amwalan wa auladan wa manahnu bimu'adibin. Mereka sombong. Orang-orang jahiliyah mereka katakan dengan ucapan-ucapan mereka sendiri, kami banyak harta, kami banyak anak, kami terhormat, kami punya kedudukan, kami bukan termasuk orang-orang yang akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu di zamannya Rasulullah SAW. Maka Rasul diutus untuk menyelisih itu semua. Innallah la yangduru ila ajasi minkum wala suarikum, walaki yangduru ila kulubikum ma'amalikum. Allah tidak melihat kepada bagaimana rupa kalian, bagaimana kedudukan kalian, bagaimana harta kalian, bagaimana naam pangkat tingginya kalian. Tapi yang dilihat adalah hati kalian dan amal kalian lurus tidak di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini afidina azakullah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama agar kita semua tidak terjatuh ke dalam tipu daya dari keduniaan. Di antara para ulama menjelaskan bahwasannya kita dahulu di waktu kita belum dilahirkan disebut di alam yang tidak bisa disebut. Dijelaskan oleh para ulama dinamakan sebagai suatu alam yang tidak bisa disebut. Maka Al-Imam Al-Faqih Syaikh Utsaimin rahimahullah beliau membagi aksamudur, macam-macam kampung. Yang pertama adalah alam yang tidak bisa disebut. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Ya. Tidaklah dahulu manusia itu adalah suatu makhluk yang tidak bisa disebut dari akhir ayat. Ini yang pertama. Kemudian Allah lahirkan di muka bumi ini dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Telanjang menangis mereka dari kalangan laki-laki maupun perempuannya. Allah berikan nikmat-nikmat kepadanya dengan nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung. Kemudian di dunia ini afidina asakumullah, hikmah diciptakannya mereka adalah untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kampung yang kedua. Yang ketiga beliau sebutkan Darul Barzah. Kemudian nanti pada suatu hari ketika mereka telah tumbuh dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin da'iqatul maut, setiap dari mereka akan mati. Innaka mayitun wa innahum mayitun, kalian mati wahai Muhammad, mereka juga akan mati, masuk ke dalam alam barzah. Kemudian yang keempat adalah darul akhirah. Ini perjalanan kita. Yang kita bahas sekarang ya fidina azakumullah adalah kita berada di darud dunia, yang dengannya kita diciptakan dengan hikmah apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tujuan yang mulia itu, musuh-musuh dari Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya dari kalangan manusia ini yang saleh tidak terima, yaitu setan lanatullah alaih. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf atau dalam beberapa ayat yang lainnya, setan bersumpah, fahuwa fi izzatika la'uhyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kebesaranmu ya Rabb, setan memanggil Tuhannya Rabb atau Rabbnya Rabb, la'uhyannahum ajma'in, akan aku sesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali daripada hamba-hamba engkau yang mendapatkan taufik dari Allah, yang ikhlas mengikhlaskan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Dijelaskan oleh para ulama di dalam ayat yang lain, setan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, sehingga tidak luput dari jaring-jaring dan jerat setan. Para ulama menyebutkan yang dari depan disebutkan adalah tazyin fi umuri dunya, dibuat indah, dikemas indah, diperdaya, bahkan bisa disihir dengan dunia. Yang dari belakang dijelaskan tasyik fi umuril akhirah, ragu dengan kematian, ragu dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari kanan dengan syuhbat, dibuat di dalam beragama dia rancu. Setiap na'am imannya ataupun keyakinannya rancu, ucapannya rancu, amal perbuatannya rancu, dibuat seperti itu, syuhbat. Dan ini termasuk daripada tipu daya setan yang paling besar, memakan korban daripada kaum muslimin untuk mereka terjatuh ke dalam dunia. Iya. Yang dari kiri adalah syahwat. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Coba kalau kita bayangkan, mau kemana kita? Mau kemana kita? Dari depan dihiasi dengan perhiasan dunia, ya masya Allah. Ya di sekitar kita bagaimana keadaan mereka? Jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari bimbingan para ulama salaf. Gemerlapnya dunia, dari belakang mau ke belakang. Iya, kita selalu diiming-imingi untuk berangan-angan dan terus-terus menunda sehingga tidak sadar masuk ke dalam kubur. Alhaqumut takasur hadasurtumul maqabir. Dengan syahwat ke kiri, dengan syuhbat ke kanan. Terus dengan apa? Tadi syaitan bersumpah sendiri, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau ya Allah ataupun ya Rabb yang mukhlis, yang ikhlas. Ketika dia berjalan di muka bumi ini, melihat orang-orang yang tertipu dengan dunia, dia senantiasa mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, ad-dunya mal'unatun, ad-dunya mal'unatun. Diulang 3 kali oleh Rasul sallam, menunjukkan ta'kid, mubalaghah, sebagai bentuk penekanan bahwasanya dunia itu terlaknat, dunia itu terlaknat, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Semuanya terlaknat kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walah, yang diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan di nikmat-nikmat rizki dan seterusnya digunakan untuk kebaikan. Aliman au muta'aliman. Menjadi orang yang alim kalau tidak bisa belajar supaya menjadi orang yang alim. Iya. Ini fidina azakumullah. Kalau kita lihat bagaimana tadi kita jelaskan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menyelisihi prinsip-prinsip mereka dan itu terwarisi sampai sekarang. Bahwasanya kalau pengikutnya adalah orang-orang kaya, pengikutnya adalah orang-orang besar, pengikutnya adalah mereka yang memiliki pangkat-pangkat keduniaan, itulah yang benar. Kalau bangunannya megah, dalam keadaan mereka di atas kemewahan, itulah yang benar. Sampai kepada zaman kita ini. Iya, Baya. Tidak bisa dipungkiri. Nah, maka mereka yang terjangkiti penyakit ini mengatakan nahnu aksaru amwal wal aulad wa manahnu bimu'adibin. Kami memiliki banyak anak dan harta kami termasuk bukan orang-orang yang akan diazab. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbu fa akramahu fa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ketika dia diberikan berbagai macam nikmat, nikmat anak, harta dan seterusnya, melimpah ruah dari sawah, ladang dan seterusnya, rumah perniagaan dan seterusnya, dia merasa Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakanku. Sudah wis orang arah aku masuk neraka. Tidak mungkin saya masuk neraka. Sudah cukup ibadah saya sudah bagus seperti ini. Sholat cukup 5 waktu saja, yang lainnya terserah. Ibadah muamalah ataupun tentang keyakinan akidah tidak dia pelajari. Karena apa? Merasa dirinya dimuliakan. Karena diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari keduniaan. Iya. Dan sebaliknya orang-orang yang terjangkiti penyakit ini juga mengatakan fa'amal insanu idza mabtalau faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Sebagian orang mereka beranggapan bahwasanya ketika mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ditahan rizkinya, kenikmatan-kenikmatannya, mereka mengatakan Rabb saya sedang menghinakan saya. Iya. Berputus asa. Sudahlah, hidup terserah. Mau jadi preman, mau jadi anak-anak jalanan, mau jadi apapun terserah. Karena Rabb saya sedang menghinakan saya. Ini ihfidina azakumullah termasuk daripada penyakit-penyakit jahiliyah yang dia menular kepada manusia di zaman sekarang, terkhusus di antaranya sebagian kaum muslimin tidak memahami ini. Iya. Dikatakan oleh para ulama, falaisat kasrah al-amwal wal aulad wasyarwah dalilan ala mahabbat Allah Subhanahu wa taala atau mahabbatillah Subhanahu wa taala lil abdi. Bal innahu qad yu'ti al-kafir min ajli an yastadrij. Banyaknya harta, banyaknya keduniaan, anak serta kekayaan bukanlah dalil kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Itu semua diberikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang senantiasa dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, tapi terus diberikan kebaikan-kebaikan dunia sebagai bentuk istidraj buat mereka. Tahu istidraj, Pak? Dilulu, kalau orang Jawa bilang. Diulur, dikasih terus. Tapi nanti pada suatu saat dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, dengan penutup yang jelek. Iya. Dan apa yang terjadi di luar sana? Ketika mereka diberikan keduniaan, lancar rizkinya, diberikan harta, kemewahan, sawah, ladang, mobil dan seterusnya dari kalangan manusia yang ada di muka bumi ini, mereka mengatakan, ya Rabbi akraman, Rabbku sedang muliakanku. Kata para ulama, bukan itu ukurannya. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'ti dunya illa man yuhib wa illa man lam yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang enggak dicintai. Artinya orang kafir diberikan dunia, orang munafik diberikan dunia, mukmin pun diberikan dunia. Terus yang nikmat khasah, kalau yang pertama nikmat amah, nikmat yang umum. Sedangkan nikmat yang khasah, Rasulullah SAW bersabda, fa'amad-din la yu'ti illa man yuhib. Adapun nikmat agama berjalan di atas manhaj salaf, tidak diberikan melainkan kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Sehingga bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin walaupun di dalam keseharian kita banyak dari kita tidak memiliki ini, tidak memiliki itu dari keduniaan, kurang ini, kurang itu, serba dalam keadaan papa, bahkan ada yang kekurangan, miskin, fakir dan seterusnya. Kalau kita semua di atas manhaj yang hak, di atas agama yang hak, tinggi derajat kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian bersedih, jangan kalian berlaku lemah. Sungguhnya derajatmu tinggi, derajat kalian tinggi jika kalian orang-orang yang beriman. Karena ukuran orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Wallahu yudafi 'anil ladina amanu. Allah akan membela orang-orang yang beriman. Bukan orang yang banyak harta. Iya. Bukan orang yang memiliki kedudukan tinggi. Akan tetapi kalau itu semua diberikan kepada dia kemudian digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang memiliki keutamaan. Iya, ini termasuk orang yang memiliki keutamaan. La hasada illa bi isnatain. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Oh, yang pertama, man atta Allah Quran fa huwa amilu bih fa ana al-lail wa ana nahar. Dia amalkan di siang harinya. Wa man atta amalan fa huwa yunfiqu bihi ana al-lail wa ana nahar. Dia diberikan harta, dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah siang dan malamnya. Ini orang yang terkhusus, yang dia bisa menggunakan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada di antara kita yang seperti itu. Nah, adapun ukuran benar atau tidak, yuhfidina azakullah, kemudian dimuliakan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan keduniaan. Iya, bukan keduniaan. Banyak antum lihat di dalam Al-Quran, dalam hadis dan penjelasan para ulama, tidak ada pujian dan sanjungan tentang dunia itu. Sampai dijelaskan oleh para ulama, ad-dunya yusamma dunya li'anna udanin. Dunia itu dinamakan dengan nama dunia karena dia rendah, pendek, sesuatu yang akan berakhir, fana. Sampai Rasulullah SAW mengeluarkannya dalam hadis yang sahih, lam rawahu Tirmidzi, law kana ad-dunya ta'dilu indallahi janaka ba'udah ma saqa minha kafiran sarbatal ma. Kalau seandainya dunia ini ada nilainya 11 sayap nyamuk, insyaallah Subhanahu wa taala orang-orang kufar, orang-orang kafir enggak akan diberikan walaupun seteguk air. Karena dunia itu rendah, dikasih kepada mereka. Bahkan dijelaskan yang paling mewah di dunia ini, yang paling lebih di dunia ini, yang memiliki mereka keduniaan dan kepandaian tentang masalah dunia, mereka. Antum lihat gedung-gedung tinggi, siapa yang punya? Mereka. Kecanggihan-kecanggihan siapa yang punya? Mereka. Pulau dan sebagainya siapa yang punya? Mereka. Tapi itu semua di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya walaupun sesayap nyamuk. Dalam hadis yang panjang dijelaskan tidak lebih baik daripada bangkai kambing. Lah kalau begitu kenapa kita sampai stres? Kenapa kita sampai dalam keadaan pusing, tujuh keliling memikirkan dunia? Padahal dunia sudah dijamin kepada kita. Kuncinya adalah kita beramal dan beriman dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang tersebut. Man 'amilan salihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyanahu hayatan thayyibah. Orang dari kalangan kaum mukminin ketika mereka beramal saleh dan beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuannya, beramal saleh dan dalam keadaan yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, laki-laki maupun perempuannya, akan diberikan jaminan kehidupan yang baik. Jaminan kehidupan yang baik. Loh Ustaz, kok saya na'am mendapatkan berbagai macam ujian-ujian. Ujian dari keluarga saya, harta saya, ujian dari kerabat dekat saya, atau pada kesehatan jasad saya dan seterusnya. Apa itu dibilang sebagai kehidupan yang baik? Nah, selama kita mengikuti bimbingan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan, ajab lil amrin mu'min, inna amrahu kula laulau khair, wa laysa dalikan li ahadin illa mu'min, inna asabadu dara'u sabar, fakana khairulah, wa inna asabadu sara'u saqar, fakana khairulah. Walaysa dalika li ahadin illa al-mu'min. Menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik. Ketika dia mendapatkan kejelekan-kejelekan seperti yang dia sebutkan tadi, dia bersabar, kebaikan buat dia. Dan ini ilmu dari Rasulullah SAW. Sampai pembahasan bab tentang sabar dijelaskan oleh para ulama, dalam Al-Quran itu ada 90 tempat. Sehingga wajib bagi kita untuk mempelajarinya supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak diraih selama ini karena kita enggak tahu. Iya. Kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan segala amal perbuatan kita, keimanan kita sebiji zarah pun. Kalau sekarang mungkin belum dikabulkan dari apa yang kita minta, dari halangan-halangan, musibah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang lain yang lebih baik. Ya. Inna fi dina azakumullah. Begitu menakjubkan urusan seorang mukmin. Walaupun dia di sekelilingnya melihat orang-orang dengan kemewahan. Awamun nas, orang-orang awam yang selalu mengajaknya kepada kesibukan-kesibukan dunia yang melalaikan. Dia senantiasa ingat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-nya. Nah. Wa hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akramul khalqi 'ala Allah. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika sahabah, demikian juga para sahabat. Akramun nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia-manusia yang mulia. Wa yusibuhum al-faqr wal faqah. Mereka ditimpa dengan kefakiran. Mereka ditimpa dengan kemelaratan, kekurangan. Wa hum akramu khalqi 'ala Allah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang mereka para sahabat adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ambil satu contoh. Sahabat yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena kedudukannya, bukan karena keduniaannya. Sampai dijelaskan baju itu ditembel. Ketika beliau sholat, ya tembelannya kelihatan. Bahkan bagian tubuhnya kelihatan. Kalau kita lihat kita sekarang, Masya Allah. Ada baju kerja, ada baju na'am, walimahan, ada baju taklim. Tidak bisa ngitung sudah. Siapa beliau? Abdurrahman bin Sahr. Siapa? Abdurrahman bin Sahr. Man Yusuf. Man kunyahu. Siapa kunyahnya? Siapa? Oke. Belum kenal. Yang enggak ditanya jangan jawab. Belum kenal? Masya Allah. Sahabat Rasulullah SAW. Tidak apa-apa. Wallahu a'lam min nisbil ilm. Bagian dari ilmu. Daripada jawab enggak ngenah kan? Jawab ini dan itu nanti malah salah kena hukuman. Nah, mending wallahu a'lam. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ad-Dausi al-Yamani. Dari suku Daus Yaman. Dan dijelaskan ketika sahabat Tufail radhiyallahu anhu berdakwah ke kaum Daus, hanya satu saja yang menerima dakwahnya beliau, yaitu hanya Abu Hurairah saja. Ini menunjukkan apa? Sunnatullah badal Islam ghariban wa sayyidu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Islam itu asing pertama, kemudian dimenangkan, kemudian akan menjadi asing. Dan sudah sunnatullah yang mau bersyukur kepada Allah, yang mau menerima seruan Allah di atas jalan yang benar itu sedikit. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur. Dan antum lihat hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah wa inna man qablakum iftaraku ala sintaini wa sabina millah wa ana hadil millah sataftaraku ala salasin wa sabain sintaini wa sabuna finnar wahidha fil jannah wa ya al jamah. 72 dibanding dengan 1. Sekian kaum Daus, ya satu kabilah besar yang mau menerima cuma satu, Abu Hurairah. Dan diceritakan beliau itu adalah sahabat yang hitam. Ya, afan, sahabat yang berkulit hitam. Kemudian di antara giginya ini, bibirnya ini ada belahannya. Apa namanya? Nah, itu. Innallaha la yanzuru ila jasminkum wa laswarikum. Tapi Allah angkat, disebutkan sebagai aksara min sahabah, ya, min rawi, termasuk rawi atau periwayat hadis yang paling banyak. Berapa meriwayatkannya? Berapa? 5.000 hadis sampai selesai. Bapak hafal berapa hadis? Kita hafal berapa hadis? Dengan sanad dan matannya 5 hadis selama 50 tahun. Nah, beliau Abu Hurairah, Allah mengangkat derajatnya sebagai bentuk janji. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu berapa derajat. Kalau antum hitung kebaikan dan pahala Abu Hurairah, ya, tidak bisa dikalkulasikan sekarang ini. Berapa hadis yang kita pakai, kita amalkan. Belum zaman sebelum kita sampai sambung kepada Hijriah. Ilmu nafi' yang itu sebagai aliran pahala yang akan lestari ketika mereka telah meninggal hingga yaumul kiamah. Jadi bukan keduniaan ukurnya. Nah, beliau terpanggil dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan. Perang Khaibar pada saat itu. Iya. Kemudian bertemulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa beliau disebut sebagai salah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis? Karena beliau kemana-mana selalu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditegur Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Hurairah mengikuti saya terus?" Ada yang seperti itu zaman sekarang. Mudah-mudahan ada. Mengikuti guru-guru mereka kemanapun mereka pergi untuk mendapatkan faedah. Iya. Ada salah satu sahabat yang lebih banyak lagi, namanya Abdullah bin Amr ibn As. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini seorang umi, Pak. Tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tapi hafal 5.000 hadis. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As dikatakan bahwasannya wa yaktubu wa ana lam aktub. Beliau itu nulis, saya enggak nulis. Ini keutamaan yang bisa nulis. Iya. Maka dijelaskan Rasulullah SAW, qayyidul ilma au qayyidul ilma bil kitab. Tulislah ilmu dengan kitab. Nah. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan sebagai sahabat yang ya miskin, sufah. Kalau cerita beliau masya Allah sangat panjang tentang kemiskinannya. Sampai pernah suatu hari beliau itu tidak punya makanan, diganjal perutnya, kemudian suatu hari pingsan. Pingsan. Juga dalam keadaan apa? Pura-pura kejang. Iya. Pura-pura kejang. Setelah ditolong seperti ini di Masjid Nabawi, Abu Hurairah kesurupan. Abu Hurairah kesurupan. Diruqyah. Nah, beliau katakan, saya tidak seperti itu, saya lapar. Ya, sampai kejang. Saya lapar, sudah kasih makanan sembuh. Masya Allah. Ini salah satu contoh bahwasanya keduniaan bukan nilai segalanya. Iya, keduniaan bukan nilai segalanya. Bahkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala rendah. Nah, insya Allah nanti kita sambung dalam sesi yang kedua, ditambah dengan semangat kita untuk terus berada di atas jalan Rasulullah SAW, di atas manhaj salaf, walaupun teman-teman kita sedikit. Ya, dan tidak tertipu dengan banyaknya orang yang di luar sana. Subhanaka Allahumma bihamdika, shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.